Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid yang penuh dengan mubarakah ini, yang kita masih berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih sebagai hari-hari yang jika amalan saleh dikerjakan pada hari-hari tersebut adalah amalan-amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang berjihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah kita ketahui adalah amalan yang sangat besar sekali. Tatkala seorang melaksanakan jihad fi sabilillah, berarti dia telah berani mengorbankan jiwanya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Amalan ini sangat besar. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwasanya afdhalul Islam adalah al-jihad fi sabilillah. Akan tetapi tatkala amalan-amalan saleh dilakukan pada hari-hari ini lebih dicintai, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jihad fi sabilillah. Oleh karenanya kita tidak mengetahui amalan-amalan soleh apa yang bisa menjadikan kita sebagai ahlul jannah. Bersemangatlah untuk melakukan amalan soleh. Barangkali solat kita bisa menjadikan sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa pula sedekah kita, atau bisa pula puasa kita. Kita tidak tahu amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersemangatlah dalam melakukan amalan-amalan soleh, terlebih pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya amalan-amalan saleh dan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin ketika dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan apa yang menjadi kajian rutin kita pada Jumat malam Sabtu, yaitu membahas sebuah kitab karya al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, Sahih al-Imam Muslim, yang mana kita telah menyelesaikan walhamdulillah bab yang keempat. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala akan kita masuk kepada bab yang kelima, pada hadis yang ke-26 dari urutan Sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam muqaddimah beliau. Disebutkan di dalam bab ini yang telah dituliskan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, dan ini telah kita jelaskan pada awal-awal pembacaan kita dari kitab Sahih Muslim, bahwasanya abwab, nama-nama bab yang ada di dalam kitab Sahih Muslim adalah ijtihad dari al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Karena al-Imam Muslim alaihi rahmatullah menuliskan hadis seluruhnya dari nomor hadis 1, 2, 3 terus tanpa menyebutkan judul dari bab pembahasan yang dituliskan oleh beliau. Datanglah al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dan menuliskan serta memilah-milah bab-bab yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Babu bayani annal isnada minad-din. Sebuah bab yang berkaitan bahwasanya sanad, jalur periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minad din, bahagian dari agama kita. Wa anna riwayata la takunu illa an thiqat, dan tidak boleh kita meriwayatkan, menukilkan sebuah khabar, sebuah periwayatan, sebuah ilmu agama illa an thiqat, kecuali dari mereka orang-orang yang terpercaya. Wa anna jarh ar-ruwah bima huwa fihim jaizun bal wajibun. Ini masih perkataan al-Imam An-Nawawi. Dan celaan terhadap seorang perawi yang memiliki kejelekan-kejelekan, apakah itu kedustaan ataukah jeleknya hafalan dan yang semisalnya, dari sebab-sebab yang menyebabkan periwayatan dia tidak bisa diambil, tidak bisa dijadikan patokan, kata beliau, jaizun bal wajibun, adalah perkara yang boleh bahkan wajib. Tatkala menjelek-jelekkan, menyebut aib, menyebut kekurangan pada seorang perawi yang dhaif, jaizun bal wajibun, sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat Islam, bahkan menjadi satu kewajiban. Wa annahu laisa minal ghibatil muharrabah, dan hal tersebut bukanlah bahagian dari ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal minadzabbi an syari'atil mukarramah. Bahkan yang demikian ini, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, termasuk dari pembelaan bentuk kita dalam membela syariat yang mulia ini. Menjaga syariat Islam tetap sempurna, tidak dimasuki syubhat-syubhat, tidak dimasuki tambahan-tambahan, pemikiran-pemikiran yang di luar apa yang telah dikoridorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini judul bab yang telah dituliskan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Maka dari bab ini kita bisa mengambil sebuah faedah besar. Tatkala ketika kita menyebutkan kejelekan seorang yang dhaif, apakah dari sisi hafalannya dan yang semisalnya, maka ini bukanlah bagian dari ghibah al-muharramah. Bahkan kata beliau, perkara untuk kita menjelaskan jeleknya keadaan orang tersebut, jeleknya keadaan perawi tersebut, adalah jaizun, perkara yang boleh, bal wajibun, bahkan wajib. Hal ini mengingatkan kita terhadap apa yang telah disebutkan oleh al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika beliau ditanya. Kita ketahui al-Imam Ahmad memiliki sebuah karya besar yang bernama Musnadul Imami Ahmad, yang mana karya beliau ini merupakan sebuah rujukan dari kaum muslimin tatkala ingin melihat periwayatan-periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab yang dhakhm, kitab yang besar sekali, ada kurang lebih sampai 20 atau 25 jilid. Yang mana di dalam kitab tersebut, Musnad al-Imam Ahmad, dijelaskan tentang keadaan-keadaan perawi yang dhaif, su'ul hifdz, hafalannya lemah, kemudian keadaannya tidak bisa dipercaya, ghair ma'mun. Banyak sekali celaan-celaan terhadap perawi di sana. Menjelaskan bagaimana beliau, al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, merupakan seorang yang berani membela syariat Islam, berani menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasti ada celaan-celaan di sana. Bahkan al-Imam Ahmad sampai pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai Imam Ahmad, apakah engkau tidak takut nanti di yaumul qiyamah engkau didatangkan kepada orang-orang yang telah engkau cela bersama orang-orang yang telah engkau jelek-jelekkan, kemudian pahalamu diambil?" Maksud dari murid tersebut adalah, apakah engkau tidak takut dalam berghibah? Maka Imam Ahmad menyebutkan sebuah kaidah penting yang harus kita pelajari bersama, yang harus kita telaah bersama. Kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, fa aina tu'raful al-hadits as-sahih min ad-dha'if?" Atau fa aina tu'raf as-sahih min as-saqim? Jika aku diam dan engkau pun diam, maka dari mana kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengetahui antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif? Kalau kita mengetahui keadaan orang tersebut adalah orang yang lemah, hafalannya jelek, memiliki akhlak yang buruk, memiliki akidah yang jelek, menyimpang. Kalau kita tidak menjelaskan keadaan orang tersebut, dan orang-orang di luar sana pun diam, dari mana umat bisa mengetahui bahwasanya orang ini adalah orang yang jelek, yang harus dihindari, yang berbahaya bagi akidah umat Islam? Oleh karenanya Imam Ahmad alaihi rahmatullah berani untuk menyuarakan al-haq, yang dengan sebab tersebut beliau alaihi rahmatullah sempat mendapatkan sebuah musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau pernah satu waktu dipenjara oleh penguasa pada zaman beliau. Karena beliau adalah seorang yang lantang dengan al-haq, tidak mau sama sekali kompromi dengan yang namanya kebatilan. Ada terjadi satu fitnah di zaman al-imamu Ahmad yang bernama fitnah Al-Quran makhluk. Fitnah Al-Quran makhluk, yang mana di zaman al-imamu Ahmad seluruh yang berada di sekitar al-imamu Ahmad harus dan wajib mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Ini akidah yang menyimpang. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, ucapan-ucapan Allah, ayat-ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Maka saking kuatnya Imam Ahmad memegang teguh pendapat beliau ini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, maka beliau tidak mau menjadikan orang-orang yang di sekitarnya sebagai hujjah. Orang-orang lain mengatakan Al-Quran makhluk, maka aku pun mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak seperti itu Al-Imamu Ahmad. Dan di zaman itu fitnahnya luar biasa, sampai disiksa oleh para penguasa ketika itu. Wajib mengatakan Al-Quranu makhluk. Oleh karena sebagian fuqaha, sebagian teman sejawat Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, berani mengucapkan Al-Quranu makhluk karena takut mendapatkan azab, siksaan dari penguasa ketika itu. Dan mereka adalah orang-orang yang makruh, dipaksa. Orang yang dipaksa di dalam syariat Islam, hakikatnya yang dilihat adalah apa yang ada di dalam hatinya, keyakinannya. Kalau dia mengucapkan secara zahir Al-Quran makhluk, akan tetapi hatinya tetap Al-Quran meyakini Al-Quran adalah kalamullah, maka tetap di atas keimanannya. Karena mereka tidak kuat menanggung azab. Akan tetapi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah bukan seorang yang lemah. Beliau kuat, kokoh dalam pendiriannya, dengan tegas mengatakan Al-Quranu kalamullah walaysa makhlukan, bukanlah makhluk. Jelas-jelas Al-Quran adalah kalamullah. Maka dengan sebab teguhnya pendirian beliau ini, para penguasa pun jengkel kepada beliau, yang akhirnya dilarang untuk membuka majelis-majelis ilmu, majelis-majelis hadis Nabi SAW, yang akhirnya beliau dipenjara. Akan tetapi hal tersebut tidak mudharkan Al-Imamu Ahmad. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bersama Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, yang nama beliau sampai sekarang disebutkan sebagai nama imam besar Ahlu Sunnati wal Jamaah. Betapa teguhnya Al-Imamu Ahmad dalam memegang syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Ada beberapa riwayat, beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam bab ini. Yang pertama adalah pada hadis yang ke-26, qala Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah seorang alim dari kalangan at-tabi'in, bahkan dari kalangan kibarut tabi'in, yang langsung berguru kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadahumullah. Hadahumullah. Kata Imam Muhammad bin Sirin, beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru, maka lihatlah. Amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kalian mengambil agama-agama kalian. Ini riwayat pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam bab ini. Ucapan yang masyhur yang sering kita dengar, bagaimana Al-Imam Muhammad bin Sirin mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah ilmu. Tidak bisa kita mengambil ilmu tersebut dari sembarang orang. Harus kita melihat kepada siapa kita mengambil ilmu syar'i. Kalaulah orang tersebut fiqah di dalam agamanya, fiqah di dalam akhlaknya, fiqah di dalam manhajnya, akidahnya, maka bisa kita ambil ilmu dari dia. Akan tetapi jika orang tersebut tidaklah fiqah, seorang yang tidak bisa diberikan amanah dalam permasalahan-permasalahan ilmiah, maka yang demikian tidak bisa diambil ilmunya. Harus berhati-hati dari yang demikian ini. Kemudian pada riwayat yang berikutnya, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah menukilkan sebuah perkataan dari Al-Imam Muhammad bin Sirin alaihi rahmatullah, yang mana beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, dahulu kami tatkala meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah bertanya tentang sanad, tidak pernah bertanya tentang as-sanad, dari siapa engkau mendapatkan khabar ini, dari siapa engkau mendapatkan hadis ini, tidak pernah dahulu diterima langsung, terlebih di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di zaman kibar at-tabi'in Muhammad bin Sirin dan yang bersama beliau dari kibar at-tabi'in, tidak perlu mereka menanyakan sanad dari siapa dan dari siapa. Kemudian kata beliau, falamma waqa'atil fitnah, akan tetapi setelah terjadinya fitnah, qalu sammu lana rijalakum, maka kami pun mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan siapa-siapa yang meriwayatkan kepada kalian. Diminta satu persatu, diminta satu persatu, siapa namanya, sebutkan fulan, allan, si A, si B, diminta satu persatu oleh mereka. Fayundaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum, maka ketika dilihat bahwasanya periwayatan-periwayatan mereka ini berasal dari ahlu sunnati wal jamaah, maka hadis-hadis mereka, riwayat-riwayat mereka diambil. Wayunzar ila ahli al-bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum, dan ketika yang meriwayatkan dari ahlul bid'ah wad dalal la yu'khadh hadithuhum, tidak diambil periwayatan mereka, hadis mereka tidak diambil. Ucapan al-Imam Muhammad bin Sirin alaihi rahmatullah yang beliau mengatakan falamma waqa'atil fitnah, dahulu biasa mengambil hadis Nabi alaihi salatu wassalam tanpa perlu banyak bertanya dari siapa dan dari siapa, akan tetapi setelah terjadinya fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah qatl Utsman radhiyallahu ta'ala an. Fitnah ketika Khalifah Ar-Rashid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Utsman ibn Affan terbunuh di tangan orang-orang Khawarij. Yang mana orang-orang Khawarij mulai dari titik tersebut berani mereka mengeluarkan apa yang ada di benak-benak mereka, berani terang-terangan sorohah dalam menyebarkan apa yang mereka yakini. Bahkan setelah meninggalnya Utsman ibn Affan, wafatnya Utsman ibn Affan sebagai syahid ahlul jannah radhiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang memegang khalifah, yang memegang bendera Khalifah Islam, maka orang Khawarij tidak berhenti sampai di situ. Terjadi perselisihan di zaman tersebut antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana akhir dari perselisihan tersebut Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mengirim sebuah utusan, begitu pula Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu mengirim sebuah utusan untuk menyelesaikan konflik di antara mereka, perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang Khawarij. Langsung mereka mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun." Ini kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Utsman ibn Affan dibunuh di tangan Khawarij. Ali bin Abi Thalib tidak selamat dari lisan-lisan mereka, Muawiyah bin Abi Sufyan tidak selamat dari lisan-lisan mereka. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib sudah berhukum, anggapan mereka sudah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdua kafir. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun tidak selamat dari tangan jahat mereka, dibunuhlah Ali bin Abi Thalib. Ini awal fitnah, kata Imam Muhammad bin Sirin. Ketika awal fitnah ini terjadi, sudah setelah itu banyak akidah-akidah yang menyimpang tersebar di zaman tabi'in, sigar at-tabi'in, adapun kibar at-tabi'in dan kalangan sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, mereka biasa mengambil periwayatan sesama mereka. Ibnu Abbas mengambil dari Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Utsman ibn Affan, dan misalnya sesama mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Umar mengambil dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Biasa, akan tapi setelah adanya fitnatul khawarij ini, sudah berhati-hati. Ketika ada seorang yang datang membawa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan siapa-siapa yang telah kalian riwayatkan, dari siapa kalian mendapatkan riwayat ini, si A, si B, si C. Ketika ada dari kalangan ahlul bid'ah wa dhalal, maka langsung ditolak hadis-hadis mereka. Adapun tatkala nama-nama orang tersebut adalah nama dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah, maka mereka terima. Kehati-hatian mereka bermula ketika fitnatul khawarij tersebar di zaman tersebut. Ini riwayat kedua yang dinukilkan oleh al-imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berkata al-imam Muslim dengan sanadnya dari Sulaiman bin Musa alaihi rahmatullah, qal, dia berkata, laqitu tawusan, aku mengatakan atau aku bertemu kepada tawus. Fakultu, maka aku katakan, haddatsani fulanun kaita wa kaita, aku telah mendapatkan sebuah hadis dari si fulan begini dan begitu. Maka Imam Tawus ma'ruf, seorang alim kabir, beliau mengatakan, in kana sahibuka maliyan fakhudh anhu, jika temanmu itu, orang yang meriwayatkan kepadamu itu adalah seorang yang maliyan, makna maliyan adalah seorang yang bersih di dalam akidahnya, seorang yang bersih di dalam manhajnya, berada di atas akidah salaf yang telah diyakini, yang telah dijalani oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum, dan yang telah ditelusuri langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah yang memberikan khabar kepadamu, yang memberikan hadis tersebut kepadamu adalah seorang yang maliyan, seorang yang lurus akidahnya, manhajnya, fakhudh anhu, maka ambillah riwayatnya, jangan ditolak. Karena mereka dari kalangan ahli sunnati wal jamaah mengetahui betapa besarnya dosa seorang yang berani berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sungguh kedustaan yang ada di sisi mereka, orang-orang yang mengaku ahlus sunnati wal jamaah, kedustaan yang berada di sisi mereka yang mengaku ahlus sunnati wal jamaah, akan tetapi berani menukilkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan dengan dalil-dalil tersebut mereka menjadikan bentuk landasan amalan ibadah mereka. Mereka telah berdusta, tidak jujur di dalam Islam, tidak jujur di dalam berakidah. Karena apa yang mereka amalkan adalah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau sejalan dengan hawa nafsu mereka, mereka kerjakan. Ketika ada seorang yang menasihati, mereka akan lari, tidak senang dengan an-nasihah, karena sesuatu yang menyinggung amalan-amalan ibadah mereka akan terjangkiti dengan yang namanya kesesatan. Maka seketika itu mereka tidak kenal yang namanya nasihat, tidak akan mau mendengar yang namanya nasihat. Mereka akan merasakan sebuah azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak kita bilang azab, adalah musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan taqlidul a'ma, fanatik buta. Apa dari guru mereka pasti diterima, walaupun tidak sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini berbahaya, fitnah, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau yang namanya taqlidul a'ma, fanatik buta. Lah, begitu pula sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada murid-murid mereka, para tabi'in, untuk taqlidul a'ma, fanatik buta. Dan itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Selama yang dijelaskan para imah as-salaf, para ulama kita, adalah berjalan di atas akidah as-salaf as-salih, maka itu yang kita terima. Dan selama apa yang mereka kerjakan tidak sejalan dengan apa yang ada di sisi Rasul alaihi salatu wassalam, berbeda dengan apa yang ada di sisi para salaful ummah, maka tidak akan kita terima, walaupun dia adalah seorang ulama besar. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, generasi-generasi terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjamin seluruh makhluk Allah, seluruh manusia yang ada di zaman tersebut orang-orang yang siqat, tidak menjamin. Generasi-generasi terbaik yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah generasi pertama, kedua dan ketiga. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Akan tetapi tidak menjamin mereka yang hidup di generasi kedua, hidup di generasi ketiga adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang thiqat. Berapa banyak kita dapati periwayatan-periwayatan dhaifah, periwayatan-periwayatan yang tidak sesuai dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari sana. Kita lihat fitnatul khawarij. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ada di generasi-generasi terbaik. Akan tapi mereka tidak mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari jalur al-haq. Kemudian kata beliau pada riwayat yang berikutnya masih dari Sulaiman bin Musa alaihi rahmatullah, dia menukilkan apa yang dia katakan kepada Tawus, "Inna fulanan haddatsani bi kadza wa kadza. Qala in kana sahibuka maliyan fa khudh anhu." Kurang lebih sama seperti riwayat yang sebelumnya, tatkala Sulaiman bin Musa alaihi rahmatullah mengatakan kepada Tawus bahwasanya aku mendapatkan hadis dari si fulan, maka kata Imam Tawus alaihi rahmatullah, jika orang yang meriwayatkan kepadamu itu adalah seorang yang maliyan, bersih akidahnya, bersih manhajnya, fakhudh anhu, maka ambillah periwayatan dari orang tersebut. Kemudian Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abi Zinad an Abi, dari ayahnya Abu Zinad. Abu Zinad mengatakan adraktu bil madinati mi'atun atau mi'atan, adraktu bil madinati mi'atan kulluhum ma'munun. Aku telah bertemu di kota Al-Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kurang lebih 100 orang yang seluruhnya aku lihat mereka adalah orang-orang yang makmun, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang berani memegang amanah. Akan tetapi kata Abu Zinad alaihi rahmatullah, ma yu'khadhu anhumul hadis. Akan tetapi dari 100 orang tersebut tidak ada satupun yang diambil hadisnya, tidak ada satupun yang diambil periwayatannya. Yuqal laisa min ahlihi. Karena para muhadithin yang ada di zaman tersebut mengatakan bahwa mereka ini walaupun terpercaya, walaupun amanah di dalam muamalah-muamalah mereka, akan tetapi mereka dikatakan sebagai orang-orang yang laisa min ahlih, bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Kalau seorang sudah memegang satu urusan yang bukan ahlinya, fantadziru sa'ah, maka tunggulah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan as-sa'ah, hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang sudah memegang satu urusan yang bukan ahlinya, maka akan hancur urusan-urusan tersebut, tidak bisa berjalan. Dan dalam perkara dunia kita tahu perkara ini, tatkala seorang petani misalkan memperbaiki mobil yang rusak, bukan bidangnya, akan hancur mobil tersebut. Ini pada perkara dunia. Atau seorang dokter misalkan ingin memperbaiki mobil yang rusak, bukan bidangnya. Atau seorang sarjana teknik nuklir misalkan ingin membahas masalah agama Islam, bukan bidangnya. Dia belajar dari mana? Permasalahan-permasalahan agama, sehingga dia bisa mempelajari atau menyampaikan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sudah ada bidangnya. Ini pada perkara dunia. Bagaimana pada perkara akhirah? Perkara ad-din, agama, yang harus diserahkan kepada ahlinya. Maka satu sifat yang terpuji yaitu seorang yang amanah di dalam muamalahnya, ma'mun, tidak bisa merekomendasi dia untuk bisa menjadi seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, dalam urusan-urusan dunia dia adalah seorang yang amanah, bisa dipercaya untuk memegang urusan ini, urusan itu dan yang semisalnya, akan tetapi dalam perkara agama mereka tidak bisa dilibatkan. Dan ini ada di zaman atba' tabi'in, generasi terbaik. Orang-orang yang ma'mun, orang-orang yang amanah belum tentu bisa diambil agamanya. Karena menjadi patokan adalah lihat bagaimana akidah dia, akhlak dia, pemahaman dia. Kalaulah baiknya akhlak atau terpujinya akhlak seseorang, amanahnya dia menjadi satu-satunya patokan untuk kita bisa mengambil ilmu dari orang tersebut ataukah tidak, maka berapa banyak orang sufi di luar sana yang amanah luar biasa. Mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdusta, untuk berkhianat. Akan tapi apakah dengan amanah mereka itu kita bisa mengambil dari ilmu yang ada di sisi mereka? Tidak. Patokannya bukan sekedar itu. Banyak poin-poin di mana kita harus mengambil ilmu dari orang-orang yang thiqat, terpercaya di dalam akidahnya, manhajnya. Lihatlah bagaimana mereka, orang-orang yang berada di Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang makmun, akan tetapi tidak bisa meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi para ulama al-muhaddithin yang ada di zaman tersebut tidak mengambil ilmu atau hadis dari mereka. Kemudian berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan sanadnya dari Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim yaqul, dia berkata, la yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thiqat. Tidak pantaslah seorang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali ats-tsiqat, kecuali orang-orang yang terpercaya. Rahimallahu ra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Tatkala dia melihat kadar dirinya belum ahlinya untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi, untuk menyampaikan ilmu-ilmu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia akan menahan diri. La yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thiqat. Ini nasihat dari Al-Imam Sa'ad bin Ibrahim alaihi rahmatullah. Tidaklah pantas seorang yang meriwayatkan, tidaklah pantas seorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam kecuali dia orang-orang yang terpercaya. Dan ini kita lihat dari kalangan para ulama kita, al-muhaddithin, yang mana mereka meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan keilmuan yang mumpuni dari mereka. Al-Syekh Rabi hafizahullah wara'ah, sekarang umur beliau adalah 90 tahun, hampir masuk kepada bilangan yang ke-90. Dan di bilangan 90 tersebut beliau masih meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita lihat mustawa ilmiah yang ada di sisi Asy-Syaikh Rabi hafizahullah wara'a, sudah enggak diragukan lagi. Beliau adalah seorang yang faqih, muhaddits. Sekian banyak karya-karya beliau, bukan hanya sekedar rudud. Karya dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala bukan hanya sekedar bantahan terhadap Qutbiyah, bantahan terhadap Ihya'ut Turats, bantahan terhadap Ali Hasan Al-Halabi, bukan hanya sekedar itu. Banyak karya-karya Syekh Rabi hafizahullah wara'ah di luar sana yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nukat dijelaskan oleh beliau, disyarah satu persatu oleh beliau. Dan karya-karya beliau yang lainnya, Madkhal ila Sahih, banyak sekali karya-karya Syekh Rabi yang berkaitan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yang menunjukkan mustawa ilmiah yang dimiliki oleh beliau dalam bidang al-hadis. Pantas beliau disebut sebagai seorang al-muhaddis. Maka dengan keadaan yang seperti ini, Syekh Rabi pantaslah meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Guru beliau Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Kalau kita ingin melihat sedikit kisah dari Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, beliau adalah seorang yang berasal dari luar bangsa Arab, dari Albania, bukan bangsa Arab, yang lahirnya bukan dari keturunan Arab. Akan tetapi beliau berhijrah, dan bahkan Albania adalah mayoritasnya negara-negara, atau mayoritasnya adalah orang-orang kufar yang berada di dalam negara tersebut, negara Albania itu. Orang-orang kafir isinya. Oleh karenanya beliau berniat untuk berhijrah. Dan alhamdulillah niat tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai akhirnya beliau berada pada sebuah titik di mana diizinkan untuk tinggal di kota Al-Madinah dan diminta untuk mengajar di Jami'atul Islamiyah. Dan ini berjalan alhamdulillah. Ada satu waktu di mana Syekh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, pernah diberhentikan, tidak diperbolehkan untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini lama, sekitar 40 tahun berlangsung. Karena beliau dilarang untuk bermajelis di masjid-masjid luar, beliau bermajelis di rumah beliau sendiri, di maktabah beliau sendiri. Jadi benar-benar thullabul ilm dari seluruh dunia, anha'il alam, datang ke hadapan beliau untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat ilmu dari Syekh Rabi atau Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Yang mana tatkala Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah mengucapkan satu ucapan, nasihat, wejangan, fatwa, sampai ke seluruh penjuru dunia, seluruh pelosok dunia. Ini Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Lihatlah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, para muhaddisin. Padahal hanya berbicara di ruang lingkup yang kecil sekali, maktabah beliau. Akan tetapi fatwa beliau sudah kemana-mana. Karya beliau sudah enggak usah ditanya lagi. Dan masih banyak orang yang berani mencela Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, padahal beliau adalah seorang yang thiqat. Di antara apa yang dinasihatkan oleh Sa'ad bin Ibrahim, tidaklah seorang pantas untuk meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam kecuali seorang yang as-thiqat. Begitu pula mereka, kalau kita mau mundur lagi dari kalangan para imamatus salaf yang lainnya, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Abdullah Malik, Al-Imam Al-A'immah Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, mereka orang-orang yang thiqat, meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kita melihat karya-karya besar keluar dari orang-orang yang mulia tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Akhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Maka apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Sa'ad bin Ibrahim adalah sebuah nasihat untuk kita semua, yang mana nasihat tersebut ketika direalisasikan, maka itulah yang diharapkan oleh beliau. Dan ketika tidak direalisasikan, tidak dipraktekkan, tidak dijalankan, maka keluar dari tanggung jawab Al-Imam Musa'ad bin Ibrahim alaihi rahmatullah. Karena kalau kita memperhatikan dengan seksama, tatkala beliau menasihatkan tidaklah pantas seorang meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam kecuali mereka adalah orang-orang yang thiqat, dan waqi' yang ada sekian banyak orang-orang du'afa meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang jelek hafalannya, dan periwayatan-periwayatan yang lainnya, al-mudallis, dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit seorang yang tidak bisa diterima riwayatnya. Dan alhamdulillah tatkala kita membaca Al-Imam Al-Bukhari, sahih Al-Imam Al-Bukhari, begitu pula sahih Al-Imam Muslim, alhamdulillah semua periwayatannya atau semua rijalnya adalah rijalul thiqat, orang-orang yang terpercaya. Akan tetapi sebahagian kitab yang lainnya, karya para ulama yang lainnya, misalkan Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, beliau memiliki sedikit ijtihad yang berbeda dengan Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim akan meriwayatkan dari orang-orang yang thiqat, sama sekali tidak akan mengambil dari seorang yang dhaif, lemah hafalannya, tidak akan diambil riwayatnya. Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, beliau memiliki ijtihad yang berbeda. Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, di antara ijtihad beliau adalah boleh meriwayatkan dari orang-orang yang tidak terlalu thiqah. Dia memiliki penyakit di dalam riwayatnya, apakah hafalannya lemah, ataukah misalkan dia hafal-hafalannya kuat, akan tetapi jika bersandarkan dengan kitabnya, bersandarkan dengan bukunya, kalau berdasarkan dari hafalan otaknya, dia tidak kuat, tidak mutqin. Maka Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah meriwayatkan dari orang-orang yang demikian, dan ini adalah ijtihad beliau, dan beliau adalah imam besar ahli sunnati wal jamaah. Lantas tidak kita cela beliau, dan tidak boleh kita mengatakan bahwasanya beliau telah keluar dari nasihat al-imam Sa'ad bin Ibrahim. Tidak. Ini adalah ijtihad beliau alaihi rahmatullah, yang mana ijtihad seorang alim jika berada di atas al-haq, maka mereka akan mendapatkan dua kebaikan, ajran, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ijtihad seorang alim tatkala mereka salah, tetap mendapatkan ajrun wahid, satu pahala. Maka yang namanya seorang ulama, haruslah tetap kita hormati, kita hargai. Hadis dhaif yang diriwayatkan oleh mereka, kita jelaskan kedhaifannya. Tidak kita riwayatkan, tidak kita sampaikan. Dan alhamdulillah telah dipelajari oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam karya Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani sahih Ibnu Majah dan dhaif Ibnu Majah, dipisahkan oleh beliau. Dan ini bukan bentuk celaan dari Al-Imam Al-Albani kepada Ibnu Majah alaihi rahmatullah, menjelaskan kepada umat bahwasanya tidak seluruh perawi yang ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah adalah thiqat. Jadi harus berhati-hati. Dan alhamdulillah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani telah memilah-milah hadis-hadis sahih dan hadis-hadis dhaif dari Sunan Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada hadis nomor 33 atau 32 pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan pertanyaan, apakah kafarah seorang yang memotong kuku dan rambutnya ketika ia berkurban? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana bila kita lupa bahwa kita sedang berkurban sehingga sampai memotong kuku dan rambut? Pertanyaan pertama dan kedua, wallahu ta'ala alam, saya pikir berkaitan. Pertanyaan pertama disebutkan, apakah kafarah seorang yang memotong kuku dan rambutnya ketika ia berkurban? Harus tahu kenapa ia memotong, apakah karena lupa ataukah karena sengaja. Kalau karena lupa berarti masuk kepada poin atau pertanyaan yang kedua. Kalau dia lupa, maka masuk ke dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berdosa tatkala seorang melakukan satu larangan karena dia lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami, janganlah engkau azab kami tatkala kami melakukan kesalahan karena nasina, karena kami lupa, au akhtana, karena kami keliru, tergelincir. Maka yang demikian ini tidak mengapa tatkala dia lakukan karena lupa. Tidak ada kafarahnya karena dia lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, itu dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. Akan tetapi kalau dia lakukan karena sengaja, sengaja dia potong kukunya, sengaja dia pendekkan rambutnya, sengaja dia ambil bahagian dari kulit yang ada pada bahagian tubuhnya, maka kalau sengaja, kafarahnya adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan untuk seorang yang berkurban untuk mencabut, memotong atau apapun itu dari bahagian anggota tubuhnya, dibiarkan begitu saja. Dan ini berlaku bagi seorang yang berkurban, tidak kepada pengikutnya. Contohnya adalah seorang kepala keluarga, dia memiliki satu istri dan 3 orang anak, maka keluarga kecil tersebut berkurban dengan 1 ekor kambing. Yang tidak boleh memotong kuku, memendekkan rambut dan yang semisalnya adalah sang kepala keluarga. Adapun istri dan 3 orang anaknya, maka diperbolehkan. Silahkan. Kepala keluarga yang dilarang. Begitu pula dikiaskan kepada hewan-hewan kurban yang lainnya, apakah sapi atau yang semisalnya. Maka ada 2 keadaan. Kalau dia memotong, apakah lupa atau tidak. Kalau dia lupa, maka biiznillahi ta'ala tidak mengapa, sesuai dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia sengaja maka segera bertaubat karena telah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan yang terakhir, dan apakah termasuk mengambil bahagian dari tubuh ketika kita membersihkan hidung dan telinga dengan mengeluarkan kotoran yang di rongga? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bahagian rambut ataukah kulit yang ada di anggota tubuh kita. Kalau antum mengambil kotoran atau membersihkan hidung dan telinga dan itu dikhawatirkan akan terjatuh kepada larangan Nabi alaihi salatu wasallam, karena membersihkan hidung mungkin bisa akan tercabut sebahagian kecil dari rambut-rambut yang ada di dalamnya. Begitu pula telinga, ada mungkin kulit-kulit yang seharusnya tidak dicabut, akan tetapi karena antum bersihkan maka tercabut. Oleh karenanya ahsannya ditinggalkan, biarkan begitu saja. 10 hari antum berkorban dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, tatkala tanggal 10 sudah dipotong hewan kurban antum, ataukah 11, 12 dan 13. Paling lambat 13 hari antum berkorban, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintah Nabi alaihi salatu wasallam untuk tidak sama sekali memotong bahagian apapun dari dalam tubuh kita atau memendekkannya dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi dari pertanyaan ketiga, ahsannya ditinggalkan karena khawatir akan terjatuh kepada apa yang telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi kalau dia yakin bisa menjaga hal tersebut, ya silahkan dia lakukan. Karena yang dilarang adalah rambut, kuku dan bahagian tubuh kulit dan semisalnya. Adapun kotoran telinga dan hidung tidak termasuk di dalam larangan Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi kalau sesuatu tersebut menghindari demi mendatangkan kemaslahatan, maka hal tersebut adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang dituntut di dalam syariat Islam agar kita sempurna mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.